眼底眼灵眼灵眼底眼灵眼灵妈咪是我来小一郎拉姑拉姑能爱有脚杆多拉里有妈拉里我总让那干将不能那干将Rame rame mampir ngombe umbar nguyo Cerita ngelar ngitul weteng duwe ora usah bingung Sega kucing rapapa reka miring monggo kersa Ayo Jakarta Pos di rotasi wanten Londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng Ojo lali lesehan kudek Malioboro Nombori hati kangen yang suwe ora ketemu Ayam tepos di ratasi wonten Londa-londa kerasan manggang Tiang moncong moro seneng Oca lali lesehan kudek Malioboro Nombori hati kangen yang suwe Sorry.